الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha. Berkata rahimahullah, Ar-Rab huwal ma'bud, Tuhan inilah yang berhak untuk disembah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai umat manusia, di sini seluruh manusia, baik itu kafir maupun mukmin maupun munafik, tiga golongan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka. Wahai umat manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. Dan sekali lagi, ini merupakan perintah pertama di dalam urutan mushaf, yaitu perintah kepada tauhid. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Ini kita sering sekali, ikhwani afidhakumullah, mendengarkan kalimat taqwa. Naam. Apa definisi taqwa? Arti dari taqwa itu memiliki dua arti. Arti dari sisi etimologi bahasa dan arti dari terminologi syariat. Arti dari sisi bahasa lughawi, yang dimaksud dengan taqwa adalah al-wiqayah. Artinya tameng, atau penjagaan, atau pencegahan. Ini yang dimaksud dengan taqwa. Secara bahasa artinya al-wiqayah, menjadikan dirimu sebagai tameng, atau melindungi, atau mencegah. Dan secara bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Arab, bahkan dipergunakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqun nara walau bishikki tamrah. Ittaqun nar, Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz taqwa. Ittaqun nar, bertakwalah dari neraka. Maksudnya apa di sini? Lindungi dirimu, cegahlah dirimu, jaga dirimu, jadikan antara engkau dengan api neraka tameng, dinding, mencegahmu dari azab. Ittaqun nar, bertakwalah kalian dari api neraka. Lindungi dirimu, cegah dirimu, tamengi dirimu, jaga antara engkau dengan azab Allah dalam api neraka. Walau bisikit tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Artinya walaupun dengan sedekah yang sedikit, walaupun dengan separuh atau bagian daripada kurma. Karena sedekah itu merupakan salah satu sebab jalan dari keselamatan. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz taqwa. Ini dari sisi apa? Bahasa. Dari sisi istilah syar'i, ikhwani hafizakumullah, taqwa ini memiliki banyak arti. Para ulama sampai menyebutkan lebih dari 15 ta'rifan. satu dengan yang lain mereka berbeda-beda di dalam mengartikan takwa. Sampai lafaz takwa ini memiliki lebih dari 15 definisi. Memiliki lebih dari 15 makna. Memiliki lebih dari 15 arti. Dan di antara semua definisi tersebut yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mudah untuk difahami dan paling dekat dengan dalil, yaitu definisi yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq ibn Habib. Yang terdapat pada sebuah riwayat athar, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Seorang tabi'in yang bernama Talq ibn Habib rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fa'atfi'uha bittaqwa." Apabila sudah terjadi berbagai macam fitnah, fitnah dan fitnah, dan fitnah ini bermacam-macam. Mungkin fitnah dari sisi keluarga, istri, anak-anak. Begitu pula fitnah dari sisi syubhat dan syahwat. Begitu pula fitnah dunia. Beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fa'atfi'uha bittaqwa." Kalau sudah terjadi berbagai macam fitnah, maka redam, padamkan, obati fitnah tersebut dengan takwa. Maka para murid-murid Talq ibn Habib, mereka bertanya, "Wa mat taqwa, wahai imam, wahai guruku, apa sih yang dimaksud dengan takwa?" Kita sering mendengarkan kalimat tersebut, apa definisi takwa? Beliau mengatakan, "An ta'mal bi ta'atillah Halo? Naam. Naam, ada Ustaz. Halo. Ada. Naam. Jelas suara Ustaz? Jelas. Tak ada putus langsung. Jelas. Naam. Kata Talq ibn Habib menjawab murid, soal dari murid-muridnya, apa yang dimaksud dengan takwa? Beliau mengatakan, "An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah." Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya dari Allah. Cahaya ini berupa ilmu dan amal saleh. Karena ilmu merupakan nur sebagai penerang bagi seorang hamba untuk supaya tidak terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan, kesesatan dan kejahilan. Kata beliau, "An ta'mala bi ta'atillah," engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah. Dengan tujuan apa? Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau beramal dengan berbagai macam ketaatan. Ketaatan tersebut ditopang. Pondasinya adalah ilmu syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya apa? Supaya engkau mengharapkan, mendapatkan, memperoleh ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, terju rahmat Allah. Engkau mengharapkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'asi Allah 'ala nurin min Allah. Dan engkau kemudian meninggalkan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dari Allah. Engkau meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang haram di mana engkau tahu bahwasanya perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Engkau meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang munkar di mana engkau mengetahui bahwasanya perbuatan ini dilarang di atas ilmu baik melalui Al-Quran maupun melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Engkau meninggalkan berbagai maksiat di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan kemaksiatan karena ingin dipandang umat manusia ataupun mendapatkan pujian dari mereka. Tapi engkau meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang sifatnya berdosa, ikhlas karena Allah, takhafu iqaballah. Karena apa? Engkau takut kepada hukuman Allah. Dalam riwayat yang lain, takhaf azaballah. Engkau takut daripada azabnya Allah. Dan ini adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di mana engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah atau rahmatnya Allah. Begitu pula engkau meninggalkan berbagai macam kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di mana engkau takut hukuman Allah dan engkau takut kepada azab-Nya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Dan definisi ini yang dipakai oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyah, sebuah kitab kecil atau tulisan kecil yang berjudul Ar-Risalah At-Tabuqiyah halaman ke-15. Ibnul Qayyim menggunakan definisi takwa yang disebut oleh seorang tabi'in yang bernama Talq ibn Habib rahimahullah. Dan perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah, lafaz takwa ini senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan sampai para ulama mereka berusaha menghitung, di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya lafaz takwa Allah subhanahu wa ta'ala ulangi di dalam Al-Quran hingga 258 kata. Allah subhanahu wa ta'ala ulangi 258. Baik itu berbentuk isim atau berbentuk fi'il. Baik itu berbentuk penamaan ataupun kata kerja. Di dalam Al-Quran sampai lebih dari 200. Disebutkan 258. Sebagaimana yang terdapat pada Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quranil Karim. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat. Wow. Kenapa seperti itu ikhwani afidhakumullah? Bahkan di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk beribadah supaya kita bertakwa. Menunjukkan betapa pentingnya takwa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ulangi. Yang pertama, karena takwa merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Ini yang pertama. Takwa merupakan wasiat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada mereka. Umat-umat terdahulu. Baik dari kalangan Yahud dan Nasara yang mereka diberikan kitab. Di dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Kami telah mewasiatkan kepada mereka orang-orang yang telah diberikan Alkitab Yahud maupun Nasara, Injil ataupun Taurat sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiatnya Allah kepada umat-umat terdahulu untuk bertakwa kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takwa merupakan wasiat para anbiya kepada umat-umatnya, kepada kaum-kaumnya. Ini merupakan wasiatnya Hud, merupakan wasiatnya Saleh, merupakan wasiatnya Nabi Lut, merupakan wasiatnya Nabi Syu'aib kepada kaum-kaum dan pengikutnya. di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106. Allah Subhanahu wa taala menegaskan idz qala lahum akhuhum nuhun alla tattaqun. Ketika Nuh saudara mereka berkata kepada pengikutnya, umatnya, kaumnya, alla tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ini wasiatnya para nabi. Yang dimaksud dengan takwa di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Imamul Qurtubi, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada patung-patung. Dan ini pun juga tidak terkecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang sudah antum semuanya hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa bis-sahihain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, kemudian dengar dan patuh kepada orang-orang yang memerintah kepada kalian. Di sini wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin untuk bertakwa. Ini yang kedua merupakan wasiat para anbiya. Kemudian pentingnya takwa yang ketiga, khairuz zat, sebaik-baiknya perbekalan seorang muslim. Bukan emas, bukan perak, bukan dinar, bukan dirham, bukan harta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khayrazadit taqwa." Perbekali kalian, bawalah perbekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama adalah takwa. Sebaik-baiknya perbekalan. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah manusia terbaik. Orang yang bertakwa adalah manusia terbaik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, takwa merupakan sebab turunnya rezeki dan solusi atas berbagai macam problem. Baik problem di pekerjaan, kantor, tata usaha, ataupun problem di dalam rumah tangga, atau problem individu, masyarakat, maupun kenegaraan. Takwa merupakan solusi dan jalan keluar dari berbagai macam kesukaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Talaq ayat 2, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan ketaatan, ikhlas karena Allah, di mana dia berharap pahala dan rahmat, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, ikhlas karena Allah, karena dia takut akan diazab dan hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan segala macam kemudahan, solusi, jalan keluar pada setiap kesempitan. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ, dan akan memberikan rezeki kepada dia dari jalur-jalur yang dia tidak kira. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu telah cukup bagi diri. Dalam ayat ini, takwa merupakan sebab turunnya rezeki dan solusi dari berbagai macam problem. Halo, Ustaz? Na'ud? Halo? Nama Ustaz ada ni, Ustaz? Nah. Nah. Halo. Halo. Ada Ustaz ni? Naam Ustaz, ada ni. Nah, lanjut ya. Nah. Lanjut. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir merupakan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, di antara doa yang senantiasa Nabi panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta sifat taqwa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nabi alaihi salatu wassalam meminta empat perkara kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk, taufiq, wat-tuqa, dan sifat taqwa, wal-afaf, kesucian diri, wal-ghina, kecukupan pada kehidupan mereka. Dan ini merupakan doa Nabi alaihi salam. Meminta sifat salah satunya adalah at-taqwa. Kita kembali kepada ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Nah. Kemudian ayat berikutnya, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Karena itulah janganlah kalian membuat sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di mana kalian mengetahui. Ayat yang ke-22 ini merupakan larangan pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urutan mushaf. Jadi perintah pertama di dalam urutan mushaf Al-Quran adalah tauhid, dan larangan pertama di dalam Al-Quran dari sisi urutan mushaf adalah tidak menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala alias syirik. Jadi perintah pertama tauhid dan larangan pertama sama dalam Al-Quran adalah syirik. Kenapa syirik merupakan larangan pertama dalam Al-Quran? Karena besarnya, dahsyatnya bahaya kesyirikan. Yang pertama, kesyirikan merupakan akbaru kabair, dosa besar yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbari kabair, maukah kalian aku tunjuki dosa besar yang paling besar? Para sahabat mereka serentak mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, apa dosa besar yang paling besar? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ishraku billahi wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada ayah, ibu ataupun orang tua. Ini Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya dosa besar, di antara dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Oleh sebab itu dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa man yusyrik billah faqad iftara ithman adzima, yang berbuat syirik kepada Allah maka dia telah berbuat dosa yang besar. Bagaimana tidak ikhwani afidhakumullah, kita diberikan berbagai macam kecukupan, kita diberikan rezeki, diberikan istri, diberikan anak, diberikan makanan dan minuman, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, keamanan. Kita bisa bernafas, kita bisa menggerakkan tangan, bisa melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Kemudian kita berikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini durhaka di atas durhaka, dosa di atas dosa, kemaksiatan di atas kemaksiatan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, "Ayyu dzambi a'zham?" Oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghapuskan berbagai macam amalan adalah syirik. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Telah pada hari kiamat kami akan menghamparkan amalan-amalan kalian, diperlihatkan amalan-amalan kita kelak pada hari kiamat di hadapan umat manusia. Kita hidup di dunia mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dia berbuat berbagai macam amalan kebaikan, mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat rawatib 12 rakaat dia tidak pernah luput. Ditambah dengan sholat witir, sholat duha, sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Kemudian melaksanakan ibadah puasa Ramadan, 1 bulan penuh ditambah dengan puasa-puasa sunnah. 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah, puasa Ashura. Kemudian puasa Bid, 3 hari pada setiap bulannya. Kemudian mengerjakan puasa Syaban, mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian dia keluarkan zakat pada setiap tahunnya. Dia bersedekah, diinfakkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Kita jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Dijadikan amalan kita seperti debu yang berterbangan. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Allah menerima pahala orang yang muwahid, ahli tauhid, walaupun itu sedikit. Allah terima. Tapi banyak amalan, tapi datangnya dari orang yang berbuat kesyirikan, tidak Allah subhanahu wa ta'ala angkat. Tidak diterima, tidak dilihat amalan-amalan tersebut. Dijadikan debu yang berterbang. Dan ini tidak pandang bulu umat manusia, bahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sekalipun. Kalau Nabi berbuat syirik, tidak akan lepas, tidak akan selamat dari azab Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qabli, kami telah mewahyukan kepada engkau dan umat-umat sebelum kamu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik akan dihapuskan amalanmu. Ini Nabi tidak lepas, karena ini merupakan hak, tak pandang bulu siapapun itu. Kalau engkau berbuat syirik, ini kalimatnya, khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang diajak berbicara. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, amalanmu semuanya akan hangus, akan hilang. Latakunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu tauhid merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Dan begitu pula syirik merupakan ambang kebinasaan, karena itu akan menghancurkan perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya syirik merupakan dosa yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kecuali dengan taubat sebelum ruh ini nyampe tenggorokan. Dosa yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kecuali dengan taubat nasuha sebelum datangnya ajal. Sebelum sakaratil maut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepada-Nya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain. Baik itu zina, mendengarkan musik, berdusta, memakan riba, mencuri, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Berbagai macam kemaksiatan yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, diampuni, tidak dikehendaki, Allah akan azab sesuai dengan keadilan. Dan dosa satu saja yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, yaitu dosa asyirik. Menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dosa kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari surga. Oleh sebab itu, syirik Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari surga. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahum man yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Kalau sudah surga dilarang, kalau sudah surga diharamkan, kalau sudah surga tidak dihalalkan kepada kita, maka tempat kembalinya adalah azab. Wa ma'wahu nar, tempat kembali bagi dia adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, mereka tidak akan mendapati seorang penolong. Maka, syirik merupakan larangan pertama di dalam Al-Quran karena besarnya bahaya. Kesyirikan yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah athar dari seorang imam di antara a'immatus salaf, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, Al-Khaliq li hadhihi al-asya' wal mustahiq lil ibadah. Katanya Ibnu Katsir, dan ini merupakan kebiasaannya Syekh, setelah menyebutkan sebuah judul, beliau datangkan dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, kemudian menyebutkan athar di antara para salafuna as-salih yang menguatkan pendalilan pada setiap masalah. Kata Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, hanya pencipta segala sesuatu inilah yang berhak dengan berbagai macam ibadah. Al-Hafidh Ibnu Katsir, nama beliau Ibnu Katsir merupakan julukan dan bukan nama. Ibnu Katsir namanya Imaduddin Abul Fida, kunyahnya beliau Abul Fida. Nama beliau Ismail ibn Umar Al-Qurashi Ad-Dimashki. Nama Ibnu Katsir adalah Ismail ibn Umar, dan dia dari suku Quraisy, suku yang amat sangat terkenal, dari sukunya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Ad-Dimashki, beliau lahir pada tahun 651 Hijri. Beliau lahir pada tahun 651 Hijri. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama yang terletak di sebuah provinsi di kota Busra. Busra ini di negeri Syam, Busra itu terletak di negeri Syam. Nah, wa kana yatiman rahimahullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Nah, abahnya meninggal dan beliau masih kecil. Dan ketika umurnya beranjak 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus. Oleh sebab itu, nasab beliau disebutkan Ad-Dimashqi. Nisbah kepada Dimashq. Nah, bahasa kita dengan istilah Damaskus. Nah, beliau pindah di sana dan beliau mencari ilmu. Nah, bahkan sampai meninggal di kota tersebut. Nah. Ikhwani hafizakumullah, Ibnu Katsir Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari sisi hafalan yang amat sangat kuat. Memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau dengan mudah memahami berbagai macam ilmu dan menghafal beberapa mutun. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau menghafal Al-Qur'an dan umurnya masih 11 tahun. Beliau menghafal Al-Qur'an dan umurnya 11 tahun. Masih amat sangat kecil. Yakni menghafal Al-Qur'an dan beliau belum baligh. Nah, sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri di dalam kitabnya At-Tarikh. Kemudian beliau pun juga mempelajari dan menghafal kitab Mutun Fiqih dari mazhab Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, nah, beliau menisbatkan dirinya kepada Syafi'iyul mazhab. Madhab di dalam fikih beliau mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Di antara guru yang paling beliau cintai dan beliau merupakan murid senior dari guru ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mencintai Syekhul Islam, bahkan membela beliau di berbagai macam tuduhan-tuduhan keji yang disematkan kepada Syekhul Islam. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir merupakan teman sekawan di dalam talabul ilmi, berajal ilmu syar'i dengan Ibnu Al-Qayyim dan dengan Imam Al-Dhahabi dan dengan Imam Al-Mizzi rahimahumullah. Ini merupakan empat murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Al-Qayyim, kemudian Imam Al-Dhahabi, dan Imam Al-Mizzi. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, dan beliau memiliki berbagai macam kitab-kitab tulisan dan karya-karya yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Di antara karya beliau yang sudah antum banyak ketahui, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Yang disebutkan dan dipuji oleh Imam Suyuti rahimahullah. Lam yu'allaf ala namtihi mithlih. Tidak pernah ditulis di dalam sejarah Islam tafsir yang paling baik dari sisi tipe maupun cara atau format penyebutan tafsir seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Karena dalam tafsir beliau menyebutkan ayat, kemudian tafsir ayat dengan ayat, kemudian tafsir ayat dengan hadis Nabi, kemudian tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, kemudian penukilan pula daripada ulama ussalaf dari kalangan para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Oleh sebab itu Imam Suyuti memuji kitab beliau, tidak pernah ditulis di dalam sejarah Islam tafsir yang lebih baik daripada tafsirnya. Ini satu kitab saja, belum kitab-kitab yang lain seperti Al-Bidayah wa Nihayah, begitu pula Fadailul Quran, begitu pula menulis tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, begitu pula menulis mengenai mazhab Syafi'i di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, begitu pula menulis di dalam perkara sirah, kisah-kisah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, begitu pula menyebutkan kisah-kisah para anbiya di dalam kitabnya Qisasul Anbiya. dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Naam, kemudian beliau meninggal di kota Damaskus pada hari Kamis 26 Syaban pada tahun 774. Naam, beliau meninggal pada tahun 774. Naam, ini Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan saking cintanya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum wafat beliau berwasiat agar apabila beliau meninggal, meminta untuk dikuburkan di samping kuburan gurunya. Sehingga beliau pun dikubur di samping kuburannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kota Ad-Dimashq, yakni Damaskus. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wajazahullahu anil islami wal qur'ani khayran jazaa. Ini sedikit dari sirah Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir yang disebutkan di sini atharnya oleh Syekh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada daras kali ini. Wallahu ta'ala alam.